بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. إخواني في الدين أعزكم الله. Salah satu prinsip besar dalam Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termaktub dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disepakati oleh salafun salih, ialah prinsip al-ukhuwah al-islamiyah, bersaudara karena keislaman, ukhuwah islamiyah, merajut ukhuwah islamiyah di kalangan kaum muslimin, di kalangan hamba-hamba Allah yang mukminin, di kalangan hamba-hamba Allah yang di atas sunnah. Allah menekaskan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya mukminin bersaudara, saudara seiman, saudara seislam, saudara seagama, saudara seakidah, saudara semanhaj. Juga disebutkan dalam banyak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Beliau mengatakan dalam sabdanya, al-muslim wa akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lainnya. Juga beliau mengatakan, wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sehingga ukhuwah islamiyah merupakan prinsip mendasar dalam Islam, prinsip mendasar dalam bimbingan sunnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika datang ke kota Madinah, di antara yang pertama kali beliau lakukan ialah mempersaudarakan antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansar. Ta'akhi fima bainahum, supaya tidak ada jurang pemisah antara mereka, supaya satu, semua adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah muslimin, semuanya adalah mukminin, ibadallah. Dan para sahabat kala itu juga mewujudkan ukhuwah dengan sebenar-benarnya, padahal bukan senasab, orang yang dari jauh. Semata-mata seiman, semata-mata seislam, semata-mata seagama, semata-mata seakidah, semata-mata semanhaj. Mereka mewujudkan sebuah ukhuwah yang luar biasa. Itu digambarkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arbah. Mengisahkan tentang bagaimana persaudaraan antara sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi radhiyallahu ta'ala anhuma. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qadima alaina Abdurrahman ibn Auf wa akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Sa'd ibn Rabi' wa kana kathir al-mal. Telah datang kepada kami sahabat Ansar di kota Madinah, datang kepada kami Abdurrahman bin Auf. Dan Rasul telah mempersaudarakan antara beliau dengan Sa'ad bin Rabi. Dan Sa'ad bin Rabi ini orang yang banyak hartanya. Faqala Sa'ad. Maka berkata Sa'ad, qad 'alimatil ansar anni min aktsariha mala. Sungguh orang-orang Ansar telah tahu aku termasuk yang paling banyak hartanya di tengah-tengah mereka. Perhatikan ucapannya Sa'ad bin Ibn Rabi. Sa'uqassimu mali baini wa bainaka syatrain. Aku akan membagi harta bendaku ini antara aku dan engkau dua bagian. Saya bagi dua. Satu untukmu, satu untukku. Tanpa diminta. Bahkan beliau mengatakan, wali imra'atan. Fanzur a'jabahuma ilaiki fautalliquha hatta idza hallat tazawwajtaha. Aku punya dua istri. Kamu lihat yang paling menakjubkan kamu. Akan saya ceraikan dia hingga ketika dia sudah halal, selesai masa iddahnya, kamu yang menikahi dia. Ini sebuah realisasi ukhuwah yang luar biasa. Tiada duanya. Dicontohkan oleh Salafun Salih. Baru itu. Tidak lama. Setelah Rasulullah SAW mempersaudarakan antara mereka berdua. Langsung menunjukkan ukhuwah yang sangat jujur. Yang sangat tulus. Tanpa diminta. Bayangkan langsung ingin membagi hartanya menjadi dua dengan saudara dia karena Allah. Bahkan membagi istrinya dengan saudara dia karena Allah. Itu luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu prinsip yang ditanamkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam semenjak dini. Di awal-awal Islam. Menyatukan muhajirin dan ansar dengan keislaman, dengan sunnah. Dan mereka pun mewujudkan ukhuwah Islamiyah dengan begitu tulus, dengan begitu jujur. Mengamalkan konsekuensi ukhuwah yang sebenarnya. Ini luar biasa. Barakallahu fikum. Naam. Ukhuwah Islamiyah merupakan prinsip yang sangat mendasar. Untuk memperkokoh dan mempertegas ukhuwah Islamiyah yang sesungguhnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada semua pihak dari kalangan muslimin dengan dua bimbingan utama. Yang pertama ialah melakukan semua asbab, baik ucapan atau perbuatan yang bisa menguatkan ukhuwah, yang bisa mengokohkan ukhuwah, yang bisa melanggengkan ukhuwah, yang bisa memunculkan ukhuwah di kalangan muslimin, rasa saling cinta, saling menyayangi, saling membantu di antara mereka. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengecam semua tindakan, ucapan, perbuatan, tindakan, tingkah laku yang bisa merusak ukhuwah, yang memunculkan perpecahan di kalangan muslimin, yang memunculkan khilaf di kalangan muslimin. Dikecam. Kita bisa memberikan contoh sebuah hadis cukup panjang. Hadis di dalam Sahih Muslim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wala tanajashu wala yabi' ba'dukum ala bai' ba'din wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-Muslim akhul Muslim la yadhlimuhu wala yahqiruhu wala yakhdhuluh. Al-Hadith. Panjang riwayatnya. Kalian jangan saling hasad. Jangan saling membenci. Jangan saling memberi punggung ketika bertemu. Jangan saling najis. Akad yang diharamkan dalam Islam dikarenakan memunculkan permusuhan. Jadilah hamba. Dan jangan sebagian kamu menjual apa yang sedang diangkat, jualkan saudaranya. Dan jadilah kamu hamba-hamba bersaudara. Muslim, saudara bagi muslim yang lainnya. Tidak boleh memzaliminya. Tidak boleh berdusta. Tidak boleh merendahkannya. Tidak boleh meremehkannya. Di sini ada larangan mengerjakan sekian banyak perkara dikarenakan memunculkan efek negatif, yaitu merusak ukhuwah Islamiyah, memunculkan kebencian, permusuhan, persengketaan, perpecahan. Dilarang. Dan diminta untuk menjadi wa kunu ibadallahi ikhwana. Barakallahu fikum. Ini bimbingan secara umum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengokohkan yang namanya ukhuwah, mengokohkan yang namanya persaudaraan di kalangan muslimin di atas agamanya dengan dua prinsip yang sangat utama. Pembahasan panjang para ulama terkait dengan ukhuwah Islamiyah itu tidak keluar dari dua poin ini. Kerjakan asbab yang menguatkan ukhuwah, tinggalkan asbab yang merusak ukhuwah. Ikhwanul Fiddin Azzakumullah. Ukhuwah Islamiyah ini akan betul-betul dinyatakan haqqun ala minhajin nubuwah. Dikatakan ukhuwah yang benar, ukhuwah yang hak di atas minhajin nubuwah. Apabila dibangun di atas prinsip-prinsip mendasar ukhuwah Islamiyah. Dan itu harus ada dan harus terwujud. Ini membedakan antara ukhuwah Islamiyah yang hak dengan yang tidak. Prinsip yang pertama adalah al-ukhuwah al-Islam as-sunnah. Berukhuwahnya itu di atas dasar keislaman dan di atas dasar sunnah. Muslimin saudara kita, Ahlus Sunnah saudara kita, Muslimin yang di atas Sunnah saudara kita, kita mencintainya, kita bersahabat dekat dengannya, kita berukhuwah dengannya karena keislamannya, karena sunnahnya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, bukan karena ketampanannya atau kecantikannya, bukan karena sedaerah, bukan karena sesuku, sekabilah, bukan karena semarga, tapi murni karena keislamannya dan di atas sunnahnya. Ini kenapa dalam ayat disebutkan dengan lafaz innamal mu'minuna ikhwah, mu'minun. Dengan dasar iman, akidah yang benar, manhaj yang sahih, Islam yang sahih, di atas sunnah. Di atas sunnah. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Tidak boleh ada ukhuwah di atas satu kelompok. Ukhuwah ta'ifiyah. Tidak boleh ada ukhuwah di atas satu firqah. Tidak boleh ada ukhuwah di atas satu nasab atau suku atau kabilah. Ukhuwah qabiliyah. Sebab ini semua dalam pandangan Islam merupakan benih-benih asabiyah, benih-benih fanatisme, benih-benih hizbiyah, benih-benih al-wala' dan barak yang sempit yang dikecam dalam Islam. Itu merupakan ukhuwah ala jahiliyah. Di zaman dahulu kala, masing-masing bangga dengan kabilahnya, fanatik dengan kabilahnya, dengan sukunya. Bahkan menggunakan hukum rimba kala itu, yang kuat memangsa yang lemah, yang kuat menekan yang lemah. Wallahul musta'an. Sehingga harus ukhuwah alal islami was sunnah. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua ialah ukhuwah islamiyah itu harus dibangun di atas prinsip al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencintai dia karena Allah, karena keislamannya, karena sunnahnya, karena ketaatannya, karena ketakwaannya. Dia istiqamah ala sunnah, kita cintai dia karena Allah. Wal-bughdu fillah, dan membenci juga karena Allah. Kita membenci dia karena kemaksiatannya, kefasikannya, karena fitnahnya, karena penyimpangannya, karena bid'ahnya, bahkan bukan karena syiriknya, karena kufurnya, karena Allah. Ini merupakan prinsip mendasar juga dalam Islam. Ini merupakan tali ikatan iman yang paling kuat, yang sangat kuat. Ya. Disebutkan dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Awthaqu 'urul iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali ikatan yang paling kokoh, yang paling kuat ialah wala karena Allah, memusuhi orang karena Allah, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Silsilah Shahihah, dikarenakan ada penguatnya datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, juga dari Al-Bara' bin Azib dan juga yang lainnya. Dengan dihasankan di ghairihi oleh Syekh Al-Albani dalam bukunya Shahihah, nomor hadis 998. Naam. Ini prinsip mendasar pada ukhuwah Islamiyah. Sehingga semua tergantung kondisi orangnya. Kecintaan itu tidak selamanya. Kebencian juga tidak selamanya. Tergantung orangnya. Selama dia di atas sunnah, istiqamah ala sunnah, istiqamah ala manhajin sahih, manhajin salafi. Kita cintai dia karena Allah. Kita bersahabat erat dengannya. Kita muamalah khusus dengannya. Sebagai akhun fillah yang sangat dekat dengan kita. Ta'awun syar'i dengannya, musyawarah dengannya. Tazawur, saling ziarah lebih erat dengannya. Karena Allah. Tapi manakala ada perubahan pada seseorang, dulunya di atas sunnah, sekarang menyimpang di atas bid'atun wal hizbiyah. Dulunya dia saleh, sekarang dia fasik ahli maksiyah. Dulunya dia muslim, ternyata parah. Menjadi orang yang murtad dari Islam, jadi kafir. Berubah penyikapannya. Dulu kita cintai, sekarang kita benci dia karena Allah. Dulu kita kasih walak kita kepadanya, loyal kita kepadanya, sekarang kita musuhi karena Allah. Karena dia sekarang menjadi kafir, na'udzubillah, musyrik, na'udzubillah. Atau dia difonis sebagai mubtadi umbal munharif. Atau dia sebagai ahlul fitnah fattan. Atau dia sebagai orang yang fasik, fajir, ahli maksiyah, masyhur dengannya. Kita benci dia karena Allah. Kita barok daripadanya karena Allah. Ada perubahan sikap di situ. Sehingga ukhuwah Islamiyah itu harus ada konsekuensi, ada prinsip. Ahbib habibaka haunan ma. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Wabghid baghidaka haunan ma. Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Ini adalah akhar dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada yang mengatakan marfu' sebagai sabda Rasulullah SAW. Tengah-tengah saja. Ahbib habibaka haunan ma. Cintailah orang yang kamu cintai sekedarnya saja. Bisa jadi dia akan jadi musuh kamu di suatu hari nanti. Musuhi orang yang kamu musuhi. Sederhana saja, seperlunya saja. Haunan ma. Bisa jadi dia akan menjadi orang yang kamu cintai di sesaat nanti. Ini ukhuwah Islamiyah tergantung kondisi yang ada. Tidak selamanya dibenci abadan. Lah. Dia mau tobat, tidak tobat dibenci, dikasih baro'ah. Lah. Kalau dia sudah bertobat dengan tobat dan nasuha, bagus tobatnya, ala sunnah, ala siqamah, berubah kita cintai karena Allah. Walaupun dahulu kita benci dia karena Allah. Tidak boleh cintai selamanya abadan. Dia mau salah, dia mau menyimpang, dia mau sesat, dia mau berubah. Pokoknya saya cintai dia. Ini asabiyah. Ini fanatisme. Taklid buta. Ini hizbiyah. Dalam ukhuwah Islamiyah tidak ada yang seperti itu. Ketika berubah, kita benci karena Allah. Naam, dulu kita cintai karena dulu kita sunnah. Sekarang kita benci, dikatakan sekarang alas inhirafin wa fitnah. Naam, dulu kita talaki ilmu kepadanya, dikatakan dia alas sunnah wa siqamah. Sekarang tidak mungkin kita talaki ilmu daripadanya, dikatakan dia inharafa, sudah inhiraf, sudah menyimpang. Hadza huwa. Sehingga prinsip kita al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan karena hawa nafsu. Ya, sudah digambarkan oleh para hizbiyyin terkait dengan ahlus sunnah. Lihat mereka begitu, kalau tidak cocok sama mereka, dibantai, dihabisi, ditinggalkan, dijauhi. Loh. Ahlu sunnah punya prinsip yang mulia, bukan cocok-cocokan, bukan tendensi pribadi, bukan tendensi duniawi. Bukan terkait dengan masalah cocok dengan kita, menurut kemauan kita, kemudian kita amankan. Lah. Semua dengan prinsip yang sangat jelas, al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Ini yang sering disuara sumbangkan oleh orang-orang yang terjatuh dalam fitnah. Dari mulai zaman dahulu kala. Tapi sama sekarang ini, para musta'afiqa pun juga demikian menyikapi salafiyin. Lihat sekarang, kalau tidak sesuai dengan kemauan mereka, wah habis sudah. Dikatakan musta'afiq lah, dikatakan inilah, dikatakan itulah. No, dulu, sekarang. Digambarkan seakan-akan dengan hawa nafsu. Kalla wa hasha. Ahlus sunnah punya prinsip al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Dulu, kita mengatakan akhuna wa ba'ana. Dikatakan ala sunnah, ala al-haq, ala siqamah, ala aqidah salimah, ala man salafi. Al-hubbu fillah. Sekarang, tinggalkan. Jauhi. Bukan lagi bersama dengan kita dalam perkara dakwah dan semisalnya. Kenapa? In harafa wa taghayyar. Dia sudah berubah. Dia sudah menyimpang. Terfitnah dengan rekam fitnah yang ada. Kita benci dia karena Allah. Bukan karena dendam pribadi. Bukan karena tendensi pribadi. Bukan karena duniawi. Tapi karena prinsip al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah. Dari sini barakallahu fikum muncul prinsip yang berikutnya yang enggak kalah penting. Dalam ukhuwah Islamiyah terutama musahabatun khassah. Orang-orang yang layak dijadikan sebagai sahabat yang khusus, sahabat yang karib, dikasih ukhuwah yang spesial. Kita dekatkan sahabat karib, ta'awun dengannya, musyawarah dengannya, majelis dengannya, dakwah bersama dengan dia, ila akhirih. Prinsip yang namanya intiqa'ul ikhwah. Selektif dalam mencari ikhwah. Selektif dalam mencari sahabat yang kita berikan untuknya ukhuwah yang spesial tadi. Musahabatun khasah. Bukan semata-mata muamalah umum, akhlak yang umum dengan muslimin secara undang. Yang lebih istimewa. Ada intiqa'ul ikhwah. Harus ada seleksi. Menyeleksi para ikhwah-ikhwah yang ada. Disebutkan dalam hadis yang masyhur dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Imam Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmizi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Mujam Shahihah nomor 127 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu di atas agama sahabat karibnya, teman dekatnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Ini intiqal ikhwah. Jadi ada dua pihak dengan dua penyikapan yang berbeda. Yang pertama muslimin secara umum. Dikasih muamalah umum, akhlak yang umum. Akhlak yang mulia, yang umum. Dengan hak muslim secara umum. Ada yang dikasih musahabatun khasah, persahabatan khusus, ukhuwatun khasah, ukhuwah khusus yang saya terangkan di atas. Spesial. Ini harus pilah dan pilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain mengumpamakan teman duduk yang soleh seperti penjual minyak wangi misik. Mungkin dia akan memberikan kepada kamu atau mungkin kamu akan membeli daripadanya atau minimal yang kamu mencium daripada aroma yang sangat harum. Dan mengumpamakan teman majlis yang jelek seperti panai besi meniup api. Mungkin akan membakar baju kamu. Minimal yang kau akan menjumpai daripadanya aroma yang busuk. itu menggambarkan pentingnya seleksi ikhwah. Pilih ikhwah untuk sahabat karib kita. Ukhwah khususnya kita. Barakallahu fikum. Namanya intiqaul ikhwah. Jadi ada yang dikasih ukhwah secara umum, akhlak umum, muamal umum, yang kenal baik gitu aja, muamalah bagus, tapi gak dekat. Bukan sahabat karib. Ada yang istimewa sebagai sahabat karib kita, akhun karib kita. Yang ini harus dipilih orang-orangnya. Dijelaskan oleh para ulama, ada 5 kriteria yang mereka sebutkan. Yang pertama, ayyakuna aqila. Dia harus aqil. Bukan orang ahmak. Bukan orang goblok. Bukan orang tolol. Bukan orang idiot. Harus aqil. Al-aqil alladhi yafhamul umur ala ma hiya alaih. Orang yang mudah memahami, mencerna semua perkara dengan tepat, dengan benar. Au fahima idza buyyina lahu. Atau dia awalnya enggak paham, tapi cepat paham ketika dijelaskan untuk dia. Ada aqil. Ini modal utama. Cari sahabat karib yang aqil. Bersahabat dengan orang ahmak itu makan hati. Bikin beban saja. Barakallahu fikum. Naam. itu Rasul Mal ya, modal utama dalam persahabatan. Fala khaira fi suhbatil ahmak. Tidak ada baiknya bersahabat dengan orang bodoh, orang goblok, orang ahmak. Yang kedua, ayyakuna hasan khuluq. Akhlaknya harus bagus. Lahir batin ini, bukan rekayasa, bukan makar, bukan permainan, bukan tendensi. Akhlaknya bagus. Akhlaknya mulia. Dari mulai tutur katanya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, dan segala macamnya. Bagus akhlaknya. Nah, ini juga modal utama. Barakallahu fikum. Tidak ada untungnya, bahkan rugi besar, banyak dampak negatifnya, bersahabat dengan orang-orang yang jelek akhlak. Sehingga harus pilih dan pilih. Harus mengetahui dengan seleksi sahabat tadi. Tahu bagaimana wataknya. Tahu bagaimana karakternya. Tahu bagaimana pembawaannya. Tahu bagaimana tabiatnya. Tahu bagaimana akhlakiahnya. Ketika bagus dijadikan sebagai sahabat karib. Banyak cara. Yang pertama ialah lihat dengan siapa dia bersahabat sebelumnya. Dulu sebelum kenal sama kamu, kamu kenal sama dia, dia bersahabat dengan siapa? Akan ketahuan. Kalau dahulu persahabatan dengan orang yang baik, dia orang baik insya Allah. Tapi kalau dengan orang jelek, dia orang yang jelek insya Allah. Yang kedua, ya pengalaman kamu dengan dia selama interaksi dengannya. Atau sudah kenal dia sekian lama, sekian bulan, sekian tahun. Kamu jadi tahu, dia begini, ini bagus akhlaknya. Cara yang ketiga, ketika safar. Ya, secara alami, ketika safar, perangai orang itu akan terbuka dengan sendirinya. Ini orang setia kawan, solidaritas, perhatian dengan ikhwannya, taun tinggi, atau tidak ketika safar. Terutama safar yang cukup panjang, safar yang cukup jauh, safar yang memerlukan bekal-bekal banyak, perlu perhatian dan segala macamnya, akan nampak masing-masing akhlak seseorang. Perang seseorang dengan safar. Ini egois. Ini mementingkan kepentingan pribadinya. Ini enggak ngubers ikhwannya. Enggak ada semangat ta'awunnya. Enggak ada semangat gotong royongnya. Itu semua nampak ketika safar. Ala kulli hal, pilihlah sahabat karibmu yang bagus akhlaknya. Bagus akhlak, pedomannya syariat. Ini sangat penting. Seorang yang aqil, yang cerdas, kata Ibnu Hibban rahimahullah, al-aqil la yu'akhi illa dha fadlin fir ra'yi wad-dini wal-ilmi wal-akhlaqil hasanati. Orang yang cerdas, yang aqil, tidak akan bersahabat kecuali dengan orang yang punya keutamaan pada ro'yunya, keutamaan pada agamanya, pada ilmunya, akhlak yang mulia pada dirinya. Nah, ada akil. Pilih-pilih sahabat. Bersahabat dengan yang seperti ini. Barakallahu fiikum. Ini disebutkan dalam bukunya Raudhatul Uqala. Yang ketiga, ketentuan yang ketiga, yakuna ghairu fasiqin. Dia bukan orang yang fasik, yang dikenal fasiknya, fajirnya, ahli maksiatnya. Jangan bersahabat dengan mereka. Al-fasik syarik. Orang fasik itu maling. Ai yasriqu min dinik. Dia akan maling agama kamu. Qabla yasriqu min akhlaqik. Dan sebelumnya dia akan maling akhlaknya kamu. Kamu akan bisa cepat berubah ketika bergaul dengan orang-orang fasik. Yang masuk dengan kefasikannya, dengan kefajirannya, ahli maksiat. Hati-hati. Akan cepat berubah diri kamu nanti. Agama kamu akan digerogoti. Manhajnya kamu akan digerogoti. Akhlaknya akan digerogoti. Al-aqil, kata Ibnu Hibban rahimahullah, la yusahibul asrar. Orang yang akil, yang cerdas, tidak akan bersahabat dengan orang jahat, orang yang jelek. Tidak. Ada waktu ya, tidak mungkin dengan mereka. Yang keempat, alla yakuna mubtadi'an atau yakuna ghairu mubtadi'in. Dia bukan ahli bid'ah. Bukan orang yang munharif, yang menyimpang, yang sesat. Ama ada waktu. Banyak atharus salaf yang mengecam bid'ah dan ahli bid'ah. Banyak atsar salaf yang memerintahkan kita untuk mentahzir bid'ah dan ahli bid'ah. Banyak atsar salaf yang menghajur ahli bid'ah. Bahkan diriwayatkan dari Sa'id Ibnu Jubair rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Battah dalam bukunya Al-Ibanatu Sughra, beliau mengatakan, la an yusahiba ibni fasiqan syatira sunniyan ahabbu ilayya min ayyashaba abidan mubtadi'an. Sungguh kalau seandainya anakku ini bersahabat dengan orang fasik, penyamun, begal, tapi akidahnya, manhajnya di atas sunnah, bukan dari bid'ah, itu lebih saya cintai, lebih saya sukai dibandingkan dia bersahabat dengan seorang ahli ibadah tapi mubtadi'. Bukan berarti memperbolehkan bersahabat orang fasik, enggak. Memperbandingkan. Mara bahayanya orang yang mubtadi', yang munharif, yang secara zahirnya nampak kayak orang yang zuhud, kayak orang yang ahli ibadah, kayak orang yang saleh, itu lebih mengerikan dibandingkan dengan persahabatan dengan orang yang fasik, tukang begal, penyamun, pembunuh, ila akhirih. Sama-sama jelek, sama-sama tidak boleh, tapi yang lebih parah ketika bersahabat dengan ahli bid'ah. Karena yang pertama kali akan dihancurkan oleh dia akidah kamu, prinsipnya kamu, keimanan kamu, sunnah kamu. Syubhat. Sebenarnya yang fasik terkait dengan perkara syahwat. Dan yang kelima adalah alla yakuna harisan ala dunia. Dia bukan orang yang ambisius dunia. Dia bukan orang yang ambisius dunia. Yang sehari-harinya yang dipikir dunia, yang dibicarakan dunia, yang diutarakan dunia. Dikit-dikit dunia, dikit-dikit dunia, ambisi dunia. Jangan, ini akan menghantarkan kamu kepada kebinasaan. Al-haris ala dunia yuridukal mahalik. Orang yang ambisi dunia akan menyeret kamu pada kebinasaan. Pada kebinasaan. Nah, kalau kamu ini punya dunia, termasuk orang yang memiliki dunia, memiliki harta yang lumayan cukup, dia akan berusaha untuk menyaingi kamu. menyaingi kamu, akan berusaha mengambilnya dari kamu dan bersahabat dengan kamu ketika kamu masih punya dunia. Ketika kamu sudah terpuruk, akan menjauh dari kamu. Kalau ternyata dunia kamu tadi kamu raih yang ternyata harus bersaing dengan dia, dia akan siap bersaing dengan kamu walaupun mengorbankan persaudaraan, mengorbankan ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Dikarenakan yang ada di benak dia adalah dunia, dunia dan dunia. La yusahibka illa lidunya. Dia tidak bersahabat dengan engkau melainkan dengan yang namanya dunia. Jangan bersahabat dengan ahlu dunia atau ambisius dunia. Ini 5 poin yang mereka sebutkan. Ini suhbatun khassah, ukhuwah khusus. Pilih dan pilih ikhwah, intiqaul ikhwah. Sehingga ada yang dekat sama kita, ada yang tidak terlalu dekat dengan kita, ada yang sekedar kenal, hubungan baik dan segala macam. Ikhwana fi dinillah azakumullah. Ukhuwah Islamiyah yang agung ini ada konsekuensinya. Ukhuwah itu bukan semata-mata manis di muka, manis di lesan, semata-mata basa-basi dalam berucap, senyum. Layak sih. Tidak cukup itu. Ukhuwah Islamiyah itu perlu pembuktian. Ada konsekuensi-konsekuensi penting yang harus diwujudkan. Pertanda bahwasanya Anda shadiqun fil ukhuwah. Ya. Jujur pada ukhuwah Anda. Jujur pada ukhuwah Anda. Barakallahu fikum. Konsekuensi ukhuwah yang paling besar, yang paling utama, yang paling mendasar. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah membahasakan saman ini. Biaya, ongkos, harga sebuah ukhuwah. Yaitu an-nasiha. Al-munasaha. Saling menasihati. Menegur saudaranya ketika salah, ketika tergelincir, ketika menyimpang. Dinasihati. Dengan adab, dengan hikmah, dengan rasa kasih sayang, dengan penuh perhatian. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menyelamatkan dia dari kesalahannya. Nasihat ya, kawan. Nah, barakallahu fikum. Nasihat inilah bukti utama kalau fulan betul-betul tulus, jujur mencintai kamu karena Allah, bersaudara dengan engkau karena Allah. Ya, yang bawel, yang rewel, yang suka negur kamu, yang suka marah-marah sama kamu, yang suka apa namanya menyalahkan kamu kalau kamu salah, dengan penuh ketulusan, dengan penuh kejujuran, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh perhatian. Ini akhun shadiq, akhuka haqiqatan, saudara kamu yang sesungguhnya. Dulu para uqala dan para hukama serta para ulama menyatakan, ini kata-kata hikmah mereka, man ahabbaka nahaka wa man abghadaka aghraka. Orang yang mencintai kamu adalah orang yang suka melarang kamu. Dan orang yang membenci kamu adalah orang yang membiarkan kamu. Ighra', membiarkan kamu dalam ketergelinciran kamu, pada kesalahan kamu. Ini harus dihayati, dicermati baik-baik satu ini. Di kalangan salaf ini luar biasa. orang yang mencintai kamu yang melarang kamu. Ya akhi, jangan. Ini perkara yang menyimpang. Ya akhi, taqillah. Ini perkara salah. Ya akhi, hati-hati. Itu akan merusak akidah kamu. Ya akhi, sabar. Kamu mengerjakan yang itu membahayakan bagi diri kamu. Ya akhi, ya akhi. Nahaka. Mencegah kamu. Dan dia menyampaikan dengan luar biasa, dengan penuh perhatian, rasa cinta, dengan tulus, dengan jujur. Karena kamu saudara dia. Ini teman kamu yang sesungguhnya. Kamu bayangkan, kamu gambarkan, kamu sedang di tepi jurang yang membinasakan. Orang yang betul-betul cinta kepada kamu, saudara kamu sesungguhnya, ia mencegah kamu. Ya akhi, hati-hati, jurang. Ya akhi, awas. Ada jurang. Ya akhi, hati-hati. Ada lubang, nanti kamu jatuh. Itu sahabat kamu. Tidak bakal rela diri kamu itu terjatuh, tersungkur, terjerembab dalam sebuah lubang, dalam sebuah jurang yang membinasakan kamu. Ada akhun shadiq. Akhun shadiq. Orang yang enggak suka sama kamu, membenci kamu, walaupun dia bahilnya pura-pura mendukung kamu, adalah orang yang membiarkan kamu dalam kebinasaan, dalam kesalahan. Kamu di tepi jurang yang membinasakan, dikhawatirkan kamu akan tergelincir, padahal kamu sudah tergelincir. Tidak melarang kamu. Oh, tidak apa-apa. Kamu sudah dewasa. Aman, insya Allah, tidak masalah itu. Oh, kamu sudah berpengalaman. Ngertilah mana yang tergelincir, mana yang tidak. Oh, tidak apa-apa. Tidak dalam kok jurangnya. Jatuh pada juga tidak sakit. Oh, tidak apa-apa. Ini justru musuh kamu. Justru orang yang membenci kamu, yang tidak suka kamu. Yang mendambakan kebinasaan pada diri kamu. Walaupun bohirnya dia seakan-akan membela kamu. Begitu. Ketika ada orang yang menegur kamu, hati-hati ya, curang. Ada orang yang mengatakan, hei, jangan urusi orang lain. Orang ketiga ini musuh kamu sesungguhnya. Bukan sahabat kamu. Walaupun bohirnya dia membela kamu. Tetapi dia menjerumuskan kamu dalam kesalahan kamu. Keterkejiran kamu. Camkan baik-baik. Ini kalamnya para ulama. Man habbaka nahak. Wa man abghadaka aghraq. Yang cinta kamu, dia akan melarang kamu. Yang membenci kamu, akan membiarkan kamu. Menjerumuskan kamu dalam kebinasaan kamu, kesalahan kamu. Itu kenapa dalam Islam, Rasul mengatakan dengan tegas dalam sabdanya, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Dan kenapa pula, dianar haqqul muslim alal muslim adalah, wa idha stansohaka, fansohhu. Kalau dia minta, kamu nasihat, maka kasih dia nasihat. Barakallahu fikum. Dahulu para ulama'una, para salafuna salih rahimahumullahu tabaraka wa ta'ala sangat-sangat berterima kasih kepada orang-orang yang menasihati mereka, yang menegur mereka, yang menunjukkan kesalahan mereka, yang menunjukkan aib mereka. Itu mereka. Rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kepada aku keaiban-keaibanku. Sama seperti itu. Karena mereka tahu ini ahnya sesungguhnya. Karena mereka tahu dia manusia biasa. Banyak salah, banyak khilaf, banyak lupa. Dan yang tahu tentang dia orang lain. Nah, dia berkaca pada orang lain. Sehingga mereka berterima kasih sangat kepada sahabat-sahabatnya yang selalu mengingatkannya, menegurnya, menasihati dia, menyampaikan kepadanya kaiban-kaibannya dalam mereka untuk diperbaiki. Nah, Dan perkara penting yang harus ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing adalah at-tawadhu liqabul nasiha. Siapapun kita harus tawadhu untuk menerima nasihat. Dari manapun itu nasihat, dari siapapun itu nasihat, terima. Ketika betul ada pada kita, kita memang salah, terima. Terima kasih kepada yang menasihati kita, perbaiki diri kita. Taubat, rujuk. Ini yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Diriwayatkan dari Qutaibah bintu Saifi, ada mengatakan Qutailah Al-Juhainiyah. Dia mengatakan ata habrun min al-ahbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu kali ada seorang pendeta dari pendeta Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, kata sang pendeta Yahudi, kafir loh ini orang Yahudi ini, ya Muhammad, ni'mal qaumu antum laula annakum tusyrikun. Wahai Muhammad, sebaik-baik kaum itu kalian muslimin kalau bukan kamu berbuat syirik. Maka saya mengatakan subhanallah wa madzak, subhanallah, apa itu syirik? Rasul ini mendakwakan tauhid anti syirik. Lalu ada syirik pada kita, apa itu? Beliau enggak mengatakan jangan dengarkan ucapan itu Yahudi dia. Nah, jangan kamu terima omongan dia Yahudi dia. Enggak. Apa ini? Tabayun. Apa? Ada apa? Ada apa? Wa madzak? Qala, kata sang pendeta, taquluna idza halastum wal Ka'bah. Kalian kalau bersumpah mengatakan wal Ka'bati, demi Ka'bah. Itu sumpah atas nama makhluk, syirik. Dan kala itu memang ada yang melakukannya. Maka Rasul berpikir sejenak dan mengatakan setelah itu, innahu qad qal. Iya, sungguh apa yang dia katakan benar. Ada pada kita yang mengatakan wal Ka'bah. Maka langsung memberikan bimbingannya. Faman halafa falyahlif bi rabbil Ka'bah. Maka barang saya bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan Rabbul Ka'bah. Wa Rabbil Ka'bah. Begitu. Demi Rabbnya Ka'bah. Diterima ya akhi. Yahudi loh ini. Kafir. Diterima. Karena ada pada dirinya. Terima. Itu al-haq. Rujuk. Diperbaiki. Taubat. Dan kemudian mengerjakan bimbingan yang benar. Masih kata sang pendeta, dia mengatakan, ya Muhammad, ni'mal qawmu antum, laula annakum taj'aluna lillahi nidda. Wahai Muhammad, sebaik-baik kaum adalah kalian, kalau bukan karena kalian menjadikan tandingan bagi Allah. Dia mengatakan, subhanallah wa madzak. Apalagi ini, subhanallah, kata beliau. Menjadikan tandingan bagi Allah. Dia mengatakan, taquluna masya Allah wa syi'ta. Kamu mengatakan, masya Allah wa syi'ta. Dengan wawu, wa syi'ta. Mensederajatkan masya Allah dengan masya Allah Rasulullah SAW. Ini syirik. Katanya, Qutaibah bin Suhaifi, Rasulullah berpikir sejenak. Dan beliau mengatakan, innahu qad qal. Iya. Sungguh betul yang dia sampaikan. Ada pada kita itu. Maka beliau mengatakan, faman qala masya Allah, fal yassil bainahuma, summa syi'tu. Summa syi'ta. Maka barang siapa mengatakan masya Allah, dipisahkan antara keduanya, dengan mengatakan summa syi'tu, atau summa syi'ta. Masya Allah, summa syi'ta. Dengan summa. Jangan dengan wau. Diikutkan dalam ariwat yang lain, belum mengatakan masya Allah wahde. Luar biasa ini. Nah, jadi konsekuensi ukhuwah itu kita menasihati saudara kita dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dengan penuh kasih sayang. Kita yang dinasihati harus paham dan mengerti, inilah sahabat kita yang baik, yang sungguhnya. Dan sikap kita ketika dinasihati, terima nasihat itu. Teriman. Apalagi memang ada pada kita gitu loh. Ketika apa yang dia sampaikan itu tidak ada pada kita, enggak usah marah. Ambil ibrahnya. Jazakallah khair atas nasihatnya. Allah ibarik fi. Karena enggak ada, jadikan sebagai ibrah. Jangan sampai di kemudian hari kamu terjang itu. Kamu dikasih masukan, dikasih nasihat, awas begini, begini, begini perkara yang mungkar. Kamu pegangi nasihat baik ini. Jangan sampai saya mengerjakannya. Atau terkait dengan sebuah amal kebaikan dan kamu sudah mengerjakannya. Jazakallah khair atas nasihatnya, akallahu barik fi. Sebagai pengingat gitu loh. Ini perkara kebaikan. Dia ingatkan saya. Dan saya telah mengamalkannya, alhamdulillah. Istiqomah di atasnya. Perjuangkan. Diambil positifnya di situ. Ketika ada pada kamu sebuah kesalahan yang dia nasihatkan, ada pada kamu. Jangan sombong. Jangan takabur. Jangan ujub. Jangan tinggi hati. Terima dengan lapang dada. Kamu manusia biasa. Banyak salahnya, banyak lupanya, banyak khilafnya, banyak dosanya. Saudara kamu datang kepada kamu menyampaikan poin kesalahan kamu. Terima dengan baik. Jazakallah khair atas hadiahnya. Rahimallahu ma'imran ahdaya ya'uyubi. Jazakallah khair ya Allah ibarik fiik. Naam. Ini ada pada ana. Jazakallah khair. Allah ibarik fiik. Saya rujuk, saya taubat. Dan jujur taubatnya kamu dengan tulus, dengan ikhlas. Mudah bagi muslim, bagi seorang salafi untuk rujuk dari kesalahannya kepada Al-Haq. Sehingga itu memperbaiki diri. Kedepannya enggak mengulangi lagi. Semakin ke depan, semakin bersih diri kamu. Semakin sempurna iman dan ketakwaan kamu kepada Allah Azza wa Jalla. Itu semua dikarenakan. Akhuka fillah. Wallahul musta'an. Yang sangat disayangkan itu disampaikan juga oleh para ulama dan masyaikhuna di zaman sekarang ini, sangat disayangkan orang yang menasehati kita, yang memberi masukan kepada kita, justru adalah orang yang paling kita benci, seolah-olah dia itu benci kepada kita, seolah-olah dia itu hanya membongkar hakikat keadaan kita. Seolah-olah dia itu adalah orang yang membongkar aib kita, cacatnya kita, benci dengan kita. Kita musuhi, kita tolak nasihatnya, kita berjidal, debat panjang, susah untuk menerima nasihat. Allahul musta'an. Ini yang sangat disayangkan, barakallahu fikum. Maka ingat baik-baik, man ahabbaka nahaka wa man abghadaka aghrak. Yang mencintai kamu akan melarang kamu, yang benci kepada kamu akan menjerumuskan kamu, membiarkan kamu pada kesalahan. Sebagian mereka mengatakan, alaika biman yunzirul ibsala wal iblas, iyaka wa man yaqul laka labas wa la tas. Hendalah engkau bersahabat dengan seseorang yang selalu memberi peringatan kepada kamu tentang ibsal, ini halak, kebinasaan, dan iblas, perkara yang membuat kamu sedih. Alaika bihi. Hendalah engkau bersahabat dengan orang seperti ini, yang selalu menegurmu, yang selalu menasihati kamu, yang selalu mengarahkan kamu, yang selalu mengingatkan kamu dari kebinasaan, dari perkara yang membuat kamu sedih. Wa iyyaka wa man yaqul laka la bas wa la tas. Dan hati-hati kamu dari orang yang selalu mengatakan kepada kamu, la bas, la tas, la popo, ka popo, la bas, la masalah gitu. Apa kamu salah? Hati-hati. Ingat, ini al-munasaha ini, barakallahu fikum, konsekuensi ukhuwah yang paling besar, yang paling mendasar. Hamanul ukhuwah, kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Harganya ukhuwah ini. Al-munasaha. Wallahul musta'an. Wa laisa ahadun fawqa an-nasiha. Tidak ada seorang pun yang di atasnya nasihat. Semua perlu nasihat. semuanya harus dinasihati. Seluas apapun ilmunya, setinggi apapun ilmunya, setebal apapun iman dan takwanya, sekuat apapun termasuknya dengan sunnah, perlu nasihat. Maka imma nasih wa imma mansuh. Kita imma nasih, yang memberi nasihat, maka dengan cara yang baik. Wa imma mansuh atau dinasihati, terima dengan baik. Barakallahu fikum. Dengan munasahah, ukhuwah Islamiyah akan bagus. Hilang dari perkara-perkara yang merusak. Semakin indah. Satu sama lain saling menegur, saling menasihati, saling mengingatkan. Sehingga kesalahan dibenahi. Kekurangan disempurnakan. Ukhuwah semakin indah, semakin sempurna. Dengan ketaatan kepada Allah dan dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Nah, masya Allah, 1 jam saya berbicara ternyata, dan mohon maaf, memang satu poin ini yang ingin saya sampaikan sebagai konsekuensi ukhuwah Islamiyah al-munasahah. Yang lain cukup banyak, silakan membaca buku-bukunya para ulama terkait dengan masalah ukhuwah Islamiyah. Di antara konsekuensi ukhuwah adalah muasah, ya, suka dan duka bersama dengan ikhwah kita, senang bersama mereka, duka bersama dengan mereka. Ketika teman kita senang, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kelapangan, alhamdulillah kita senang dengan keadaan dia, kita tidak hasad kepada dia, mendoakan kebaikan untuknya. Ketika mendapat teman kita terpuruk atau terhimpit atau perlu bantuan, kita selalu ada untuknya. Kita membantu dia dengan sekuat tenaga kita, entah dengan ilmu kita, arahan kita, dengan khidmat kita, dengan harta benda kita, dengan kedudukan kita, dengan arahan kita, minimal dengan doanya kita. Suka dan duka bersama dengan para ikhwah. Namanya al-muasa. Al-muasa. Terutama di masa-masa pandemi seperti ini, barakallahu fikum, pentingnya namanya al-muasa tadi itu. Contohnya seperti yang saya berikan di awal, bagaimana Sa'ad bin Rabi' muasa dengan sahabat Abu bin Auf yang dipersaudarakan Nabi kita Muhammad SAW datang dari jauh dari Mekah, meninggalkan handai tolannya, keluarganya, harta bendanya semuanya, hijau kota Madinah tidak punya apa-apa. Dibantu dengan bantuan yang luar biasa. Mau dikasih separuh harta dan satu orang istri. Juga demikian di masa-masa sekarang ini, terutama di masa pandemi ini, mendapati para ikhwah dalam kondisi yang tertatih-tatih terkait dengan ekonominya barangkali. Kita bantu sekuat tenaga. Apa yang mesti kita bantu? Ada ikhwan kita yang mungkin sakit. Kita tolong. Kita tahu nanti beri taqwa membantu dia, pengobatan dia. Barakallahu fikum. Ada ikhwan kita barangkali yang mungkin karena pandemi, terdampak COVID barangkali. Kita bantu dia. Kita support supaya dia cepat sembuh. Kita doakan kesembuhan untuk dia. Ya, dikarenakan dia mungkin sedang karantina, kita bantu makanannya, minumannya untuk dia, keluarganya, kita support, kita doakan sampai dia sembuh. Wahaga muasah, barakallahu fikum. Itu masih banyak lagi yang lain yang kalau mau diperpanjang akan panjang pembahasannya, banyak. Silakan dibahas, dibaca dalam buku-buku yang membahas masalah ukhuwah Islamiyah. Cuma fokus saya pada al-munasahah, ada muhimun jiddan. Kalau antum cinta kepada saya, nasihati saya. Kalau antum saudara saya karena Allah, nasihati saya. Lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Menasihati dengan penuh cinta, penuh rahmah, penuh perhatian. Karena Allah semata. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa saya utarakan terkait dengan masalah tema. Karena pertanyaan cukup banyak. Kita lihat dulu soal-soal yang ada. Barakallahu fikum.